Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayo kita baca lagi doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bismillah. Lanjut lagi, perang lagi, ayo. Kisi-kisi yang kelima lagi kita bahas yang terjemahan dulu. Artikan. 10 kan? Siap. Lihat kalau terjemahkan, tentukan dulu fiilnya fiil apa. Lalu perhatikan dhamirnya. Yang pertama apa? Yaqtulani. Fiil apa ini? Mudhari apa amr? Mbah saya mudhari. Sudah ya, ini mudhari. Lihat di tasrifil mudhari. Kita pernah bahas ini juga pakai qatala. Yaqtulu, fiil mudhari-nya yaqtulu. Qatala artinya apa? Coba ditasrif dari yaqtulu. Coba. Serengan 1 2 3. Huwa yaqtulu, huma yaqtulani, hum yaqtuluna. Hiya taqtulu, huma taqtulani, hunna yaqtulna. Anta taqtulu, antuma taqtulani, antum taqtuluna. Anti taqtulina, antuma taqtulani, antunna taqtulna. Ana aqtulu, nahnu naqtulu. Dhamirnya apa? Hah? Dhamirnya apa? Huma ya. Berarti artinya apa nanti? Mereka. Laki-laki atau perempuan? Mereka berdua laki-laki sedang. Fi'il mudhari. Kalau enggak ada kata sedang salah berarti. Ini ngapain kita pakai fi'il mudhari kalau enggak ada keterangan? Sedang atau akan, bisa sertakan akan. Terus yang kedua. Taktubani. Tentukan juga fiilnya itu apa. Lalu nanti dhamirnya. Ini artinya apa? Menulis. Fiilnya apa? Mudhari amr. Mudhari. Artinya apa? Menulis. Ini coret-coret dulu kayak gini gitu loh. Kayak kerjakan matematika itu enggak langsung. Mikir dulu, oh ini mudhari, pelan-pelan. Oh ini menulis. Jangan langsung terlalu pede. Iya kan, itu matematika kan harus pelan-pelan kan. Gak mikir langsung. Gak langsung jawab. Langsung jawab tuh ngawur berarti. Fiilnya asalnya dari apa? Yak tubuh. Coba ditasrif. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna. Ana aktubu, nahnu naktubu. Apa berarti? Huma. Terus. An antuma. Jadi bisa dua. Jawab dua-duanya lebih afdol. Lebih afdol. Namun saya butuh satu saja. Apa diartikan nanti? Coba pakai yang antuma. Kalian berdua, bisa laki-laki atau perempuan nggih? Laki-laki atau perempuan sedang atau akan, sedang atau akan apa? Menulis. Pelan-pelan saja dapat jawabannya kok. Ini kalau sudah biasa cepat-cepat enggak masalah. Yang ketiga, tadribina. Lihat, fi'il apa ini? Mudhari. Artinya apa? Dari doroba. Memukul. Dicoret-coret dulu. Sekarang, berarti dari kata yadribu. Coba di tasrif. Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna, anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna, antum tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antumna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Dengarnya apa berarti? Anti. Ini preman perempuan ini berarti. Jadi artinya apa? Anti. Kamu perempuan satu ya. Kamu perempuan sedang atau akan memukul. Sudah. Sekarang yang keempat. Yadkhuluna. Domir ma fi'il apa dulu? Mudhari. Artinya masuk. Berasal dari kata yadkhulu. Di tasrif huwa yadkhulu, huma yadkhulani, hum yadkhuluna, hiya tadkhulu, huma tadkhulani, hunna yadkhulna, anta tadkhulu, antuma tadkhulani, antum tadkhuluna, anti tadkhulina, antuma tadkhulani, antunna tadkhulna, ana adkhulu, nahnu nadkhulu. Domirnya apa berarti? Domirnya apa? Hum. Berarti artinya mereka laki-laki sedang atau akan masuk. Yang salah perbaiki. Lalu yang kelima. Apa sih itu? Yarji'na. Yarji'na. Fi'il apa dulu? Mudhari. Artinya kembali. Ya, bisa juga. Terus fiilnya asal dari mana? Yam ji'u. Di tasrif huwa yarji'u, huma yarji'ani, hum yarji'una, hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na, anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una, anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. Domirnya apa berarti? Apa? Hunna. Jadi kalau terjemahkan seperti ini sudah termasuk kalian tasrif. Gak mungkin nebak-nebak. Berarti kalau gak bisa terjemahin berarti gak bisa tasrif tadi. Artinya apa tadi berarti hunna? Mereka perempuan sedang atau akan kembali. Apa? Yarji'na lo hunna. Mereka dan kalian beda. Mereka itu sono lo. Kalian juga banyak. Kalian itu yang di depan. Depan kita. Hunna hunna. Mereka. Nahnu itu narji'u. Nahnu itu narji'u. Ya sama-sama ada nun. Nunnya yang satu di belakang, satunya di depan. Gak apa-apa. Yang keenam dulu, yang keenam. Apa contohnya sini? A. Fi'il apa ini? Asalnya. Kasih waktu itu. Yang mana itu berarti kasih waktu. Fi'il madi. Asalnya dari apa? Akala. Iya toh? Akala. Artinya makan. Coba tasrif dulu fi'il madi ini. Coba, 1, 2, 3. Huwa akala, huma akala, hum akalu, hiya akalat, huma akalata, unna akalna, anta akalta, antuma akaltuma, antum akaltum, anti akalti, antuma akaltuma, antunna akaltunna, ana akaltu, nahnu akalna. Berarti di sini apa? Ana. Namun di sini maaf, ini pakai hamzah saja. Saya salah. Pakai hamzah, hamzah. Tadi saya kira akulu di sini. Ganti. Soalnya salah itu. Berarti bisa bonus kalian. Ganti hamzah, bukan alif panjang ya. Jadi artinya apa tadi? Saya telah makan. Puas. Sampai 6 dulu. Kita lanjut dulu di buku. Pelan-pelan. Ya, lanjut lagi. Selingan aja itu, refreshing. Kita sekarang bahas sekarang sesi 40. 27. Sesi 27 halaman 34. Marfu'atul asma. Nah, kalau fi'il itu sudah ada alat penasob, alat penjazem. Gampang kalau fi'il, cuma alat penasobnya an lan idzan kailamu kailamul juhud hatta. Ada alat penjazem. Yang satu fi'il. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lam, lan nahiyah. Ada yang dua fi'il. Nah, itu kalau fi'il butuh alat. Sedangkan kalau isim ada lagi. Dia tidak seperti fi'il, namun ada keadaan-keadaan. Maka nanti dibahas pertama dulu isim-isim yang bisa marfu. Maka disebut marfu'atul asma. Marfu'nya isim-isim. Ada berapa? Ustaz Aceh mengatakan ada 7. Al-marfu'atu sab'atun. Isim yang marfu' ada 7 saja. Nanti kalau isim-isim yang mansub lebih banyak lagi. Ini baru pemula. Nanti dibahasnya marfu' dulu, kemudian mansub, kemudian majrur. Marfu' dulu, kemudian mansub, kemudian majrur. Itu ada tujuannya loh, ada filosofinya. Kalau marfu' harokatnya apa? Asalnya domba ya. Domba di atas. Ya kan? Dia sudah pelajari 7. Kemudian mansub fathah. Lebih banyak lagi daripada 7. Seolah-olah sudah kuasai marfu dan mansub, dia makin sok pintar gitu. Wah, saya sudah kuasai banyak. Maka langsung diturunkan jadi majrur. Kasrah, biar tawadhu. Pokoknya kalau sudah tinggi-tinggi harus ingat di bawah, belum seberapa. Tinggi-tinggi kemudian rendah. Karena kalau dibelajari rendah tinggi-tinggi, sombong nanti keluar dari ilmu nahwu. Begitu filosofinya. Kalau marfu ini dhamma masih tinggi. Kemudian mansub itu fathah juga tinggi. Di atas. Kemudian beralih majrur kasrah di bawah. Ilmunya ketika ini dapat 7 sudah banyak. Kemudian dapat mansub lagi lebih daripada 7 lagi, lebih daripada 10 ini. Makin sombong lagi, wah saya sudah kuasai banyak sekali. Nah, biar tidak sombong diturunkan jadi majrur. Beda kalau majrur dipelajari duluan. Majrur cuma 2 saja. Atau 3 lah. Ini cuma 3. Yang paling banyak itu ini. Petanya seperti itu. Jadi harus keluar dari ilmu nahwu itu jadi orang yang tawadhu. Jangan mudahnya nyalahkan orang. Nih. Banyak belajar terus. Jangan merasa pintar, biasa saja. Karena masih banyak yang butuh dipelajari. Ada tuh yang pertama al-fa'ilu. Gak usah dipelajari dulu artinya. Nanti. Ini baru rincian. Yang kedua na'ibul fa'ili. Yang ketiga al-mubtada'u. Yang keempat khabarul mubtada'i. Yang kelima ismu kana wa akhwatuha. Yang keenam khabar inna wa akhwatuha. Yang ketujuh atabi lil marfu. Kalau mau jelaskan sama orang itu jangan langsung diterjemahkan di awal, nanti sudah beban dulu. Beritahu dulu rinciannya 1 2 3 4 5 6 7. Tret, sudah. Jangan dulu rinci. Setelah itu baru dirinci satu-satu. Jadi sudah enak. Oh, 7 cuma 7 saja kok gampang ini. Nah, baru dirinci satu-satu. Nah, lihat yang pertama, al-fa'ilu. Al-fa'ilu kita terjemahkan pelaku. Maka yang jadi pelaku pasti marfu. Yang jadi pelaku pasti marfu. Biasanya harokatnya dhammah. Biasanya harokatnya dhammah. Namun tergantung tadi, tergantung isimnya. Ingat 9 isim yang kemarin sudah dipelajari. Ada yang pakai dhammah, ada yang pakai waw, ya. Dan ada yang dengan tanda yang lainnya. Sudah. Apa pengertian fa'il? Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un wa qa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla 'ala man fa'alal fi'la. Fa'il itu adalah isim yang marfu. Terletak waqa'a, terletak waqa'a terletak setelah ba'da, setelah al-fi'li, fi'il, fi'il ma'lum. Apa kemarin fi'il ma'lum? Fi'il ada dua kemarin kan, ma'lum dan majhul. Ma'lum itu apa? Aktif, diketahui pelakunya. Kalau majhul? Pasif, tidak disebut pelakunya. Terletak ba'dal fi'lil ma'lumi, setelah fi'il ma'lum, setelah fi'il aktif. Wadalla, dan menunjukkan ala man fa'alal fi'la, atas man, orang yang fa'ala melakukan al-fi'la, pekerjaan. Ada berapa ciri-ciri di situ fa'il? Al-fa'ilu punya 3 ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia adalah isim marfu. Yang kedua, terletak setelah setelah fi'il ma'lum. Yang ketiga, sebagai yang melakukan pekerjaan, berarti sebagai pelaku pekerjaan. Contoh, qalat Aisyatu. Dan lihat di sini, kalau kita bahas fa'il itu isim marfu, terletak setelah fi'il ma'lum, terletak setelah fi'il. Berarti kalimat ini diawali dengan jumlah apa? Dan diawali dengan apa? Fi'il apa isim? Fi'il. Berarti nanti pembahasannya ini jumlah apa berarti? Jumlah fi'liyah. Pintar. Bukan pembahasannya pada jumlah ismiyah, namun pada jumlah fi'liyah. Nah, lihat. Dia isim marfu. Sudah masuk ciri-ciri. Ini marfu'nya. Marfu'nya dengan apa di sini? Marfu' dengan dhamma. Ya kan? Lalu, terletak setelah fi'il ma'lum. Ini lihat. Ini fi'il ma'lum. Dan Aisyah itu sebagai pelaku. Yang berkata itu adalah Aisyah. Qalat Aisyah itu berkata Aisyah. Jadi tandai yang jadi fa'il ini. Ini sebagai fa'il. Kalau mau di'irob, Aisyah tu fa'ilun. Dia adalah fa'il marfu'un, marfu bi dhammati. Marfu dengan tanda dhammah. Li'annahu ismun mufrad. Ini li'annahu ismul ladzi la yansarif. Karena dia termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ada nanti cara i'robnya besok-besok. Kemudian yang kedua, fazal mujtahidu. Lihat di buku. Faza beruntung, al mujtahidu orang yang rajin. Faza itu fiilnya, itu fiil maklum. Faza itu fiilnya termasuk fiil maklum. Al-mujtahidu terletak setelah fi'il ma'lum. Dia marfu dan dia pelaku. Orang yang bersungguh-sungguh pasti beruntung. Berarti al-mujtahidu sebagai pelaku, maka disebut fa'il. Di garis bawahi al-mujtahidu sebagai fa'il. Di garis bawahi al-mujtahidu sebagai fa'il. Kemudian hadarul mudarrisu. Ingatnya kalau menerjemahkan fa'il dan fi'il, fa'il dan fi'il terjemahkan dulu dari fa'ilnya. Jadi enggak pas kalau diterjemahkan qalat Aisyah itu jadi berkata Aisyah. Ini orang paham bahasa Indonesia. Enggak ada dalam bahasa Indonesia berkata Aisyah dulu itu enggak ada. Aisyah itu di depan baru berkata. Kemudian yang ketiga, hadarul mudarrisu. Hadara artinya hadir, mudarris guru. Guru itu hadir. Hadara fi'il ma'lum. Mudarrisu terletak setelah fi'il ma'lum. Berarti di garis bawahi mudarrisu sebagai fa'il. Kemudian contoh yang keempat, hadaratil mudarrisatu. Hadarati itu artinya hadir, cuma ditambahkan ta. Ta yang menunjukkan perempuan. Mudarrisatu guru perempuan. Dan hadarati itu fi'il maklum. Masuk fi'il maklum dan mudarrisah terletak setelah fi'il maklum, berarti fa'ilnya adalah mudarrisah. Lihat, ini sudah ada perbedaan. Kalau mudarrisnya tanpa ta' marbutah, cukup hadara saja. Ya kan? Namun karena kalau ada ta' marbutah, berarti menunjukkan muzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Maka ditambahkan untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan fi'ilnya juga diberi tanda mu'annas. Satu aturan sudah dapat. Ini aturan mainnya. Lihat. Jadi kecil. Marker lagi. Ini marker, marker. Marker, tangkap. Selamat. Lihat ya, kalau pelakunya ini ya, ini fa'il ya. Hadarul mudar. Lagi-lagi kan? Ini muzakkar. maka nanti menyesuaikan. Di sini juga muzakkar, tidak ada tanda perempuan. Namun kalau yang datang itu guru perempuan, ya, sudah pakai tak marbut atau? Berarti di sini muannas, fa'ilnya muannas. Maka fi'ilnya diberi tanda muannas. Hadara, ini nanti pakai hiya, kalau ini kan pakai huwa. Ya kan? Maka ganti jadi hiya. Kalau dengan hiya berarti apa nanti jadinya? Hadarat. Nah, di sini sukun, namun untuk menyesuaikan dengan sukun setelahnya maka dikasih kasrah. Hadaratil mudarrisatu. Berarti mana fa'ilnya? Mudarris dan mudarrisatu. Rosabal kaslanu. Rosaba rosib itu gagal. Enggak lulus. Ya, rosib itu gagal. Kamu lulus enggak? Oh, saya maaf, saya rosib. Rosib berarti gagal, enggak lulus. Pengin rosib apa pengin lulus? Lulus. Ya berarti jangan ini. Rosabal kaslanu. Al-kaslan orang malas. Lawan dari mujtahid. Kalau mujtahid tadi beruntung, lulus. Kalau kaslan orang malas, rosib gagal, gugur. Sudah? Nah, kaslan itu jadi fa'il. Kenapa? Terletak setelah rosaba fi'il ma'lum. Berarti fa'ilnya apa saja di sini? Maaf, tadi ada qolan nabiyyu dulu ya. Qolan nabiyyu. Lalu nabiyyu itu fa'il. Lalu Aisyah itu fa'il. Mujtahidu fa'il. Mudarrisu fa'il. Mudarrisatu fa'il. Al-kaslanu fa'il. Nah, lihat di halaman 35 aturannya dulu. Baru saya jelaskan pembagiannya. Ketentuan-ketentuan fa'il. Harusnya dia pakai bahasa Arab aja nih, gak usah bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan fa'il. Satu, fa'il harus selalu marfu. Sudah tadi kan dijelaskan? Ya. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Sudah juga dijelaskan. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'il, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Jadi di sini misalnya, qalat fil masjidi. Aisyatu. Fa'ilnya gak mesti langsung, bisa diselingi dengan kalimat lain. Yang jelas dia marfu setelah itu. Pokoknya cari marfunya itu yang mana. Nah, itu nanti yang dijadikan fa'il. Masalahnya kalau huruf gundul seperti ini, coba lihat gimana solusinya. Harus kuasai arti dulu. Lalu aturan yang keempat, bila fa'il sulit dicari maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kalau ini siapa, coba lihat qala nabi, siapa yang berkata. Kalau qala Aisyah tuh siapa yang berkata, berarti jawabannya siapa di situ? Aisyah. Fazal mustahidu, siapa yang beruntung? Mustahid. Atau bisa juga menggunakan kata tanya apa, kalau ingin dicari seperti itu. Lalu yang kelima, bila fa'ilnya mu'annas. Mu'annas apa artinya? Seperti ini loh. Oh, Ini mu'annas. Bila fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ini. Contoh misalnya, yaitu bila fi'il madi diberi tanda dengan ta. Ini fi'il madi. Wes. Sebelum Ustaz Aceh ngomong lagi sudah kita paham. Kalau fi'il madi, ta'nya di belakang. Namun kalau fi'il mudhari, lihat B. Bila fi'il mudhari dengan ta' di awal fi'il. Misalnya ini jadi hadaratil mudhari. Satu kita ubah jadi mudharinya apa? Yahduru. Kalau sini jadi mudhari satu. Ini fa'ilnya ya. Maka ini jadikan ta'. Jadi ta' durul mudar risatu. Jadi kalau fi'il madi tambahkan ta' di belakang. Kalau fi'il mudhari ta'nya di depan. Sudah? Lalu yang aturan keenam. Ini dulu aturan keenam. Bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Pelakunya dua atau jamak atau seribu, fi'ilnya tetap mufrad, tetap satu. Contoh. Ini tadi aturan laki-laki dan perempuan ini ya. Ini sudah ya. Sekarang aturan jumlah. Jadi ada dua aturan ini. Yang penting itu dua aturan. Coba dibuat kalimat. Kalau tadi hadarul mudarris ya. Ini satu guru kan? Satu guru. Kalau dua guru jadi apa? Mudarri sani atau mudarri saini. Ada dua pilihan ya ini. Mudarri sani atau al mudarri saini. Ya kan? Sekarang pilih yang mana? Yang mudarrisani apa mudarrisaini? Kalau mudarrisani marfu. Kalau mudarrisaini mansub atau majrur ya kan? Kita sekarang pakai untuk fa'il, fi'il apa? Isim apa? Marfu apa mansub? Marfu. Tadi kan pengertiannya fa'il itu adalah isim marfu. Maka pilih yang ini. Jadi yang kemarin-kemarin ditanya-tanya, ini jawabannya. Ini kapan digunakan? Di sini digunakan. Lalu lihat, kita sekarang ubah ya. Dua guru yang hadir. Dua guru hadir. Maka fiilnya tetap hadoro, walaupun mudarisnya ada dua. Maka kalimatnya tetap seperti ini. Hadara mudar risani. Di sini tidak berubah. Tidak jadi hadara. Padahal ini kita bisa gantikan huma kan? Tidak jadi hadara, tetap hadara. Jadi untuk jumlah ini fiil. Ini fa'il. Ya. Ketentuannya untuk jumlah ada dua ya. Satu kalau untuk jenis. Jenis ya. Fi'il dan fa'il harus bersesuaian. Bersesuaian. Bersesuaiannya gimana? Sesuaian. Lihat di sini. Kalau fi'ilnya itu, ini fi'il, ini fa'il. Fa'ilnya itu muzakkar, maka fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Namun kalau untuk jumlah, saya langsung pakai sini ya. Untuk jumlah, lihat. Ini fi'il, ini fa'il. Kalau fa'il jumlahnya satu, mufrad. Berarti fi'ilnya tetap mufrad. Kalau fa'ilnya jumlahnya dua, musanna. Maka fa'ilnya tetap mufrad. Kalau fa'ilnya itu jumlahnya jamak, maka fa'ilnya tetap, fi'ilnya tetap mufrad. Sekarang buat kalimat lagi di sini. Ini dua mudaris. Sekarang jamak mudaris. Jamak mudaris apa? Mudarisuna. Pakai yang marfu'nya ya. Hadoronya tetap hadoro. Tetap mufrad. Mau buat juga jadi seribu mudaris, tetap hadoro, tetap hadoro. Tidak pengaruhi jumlah. Sekarang diubah kalimatnya lagi. Dua guru perempuan hadir. Ubah dulu ini, failnya dulu. Mudaris satu dijadikan dua. Mudaris satu dijadikan dua. Mudaris satani. Sudah dua ya. Jumlahnya pengaruh enggak pada hadoro? Tidak. Diberi tanda perempuan enggak? Iya. Berarti jadi? Nah, hadoro til. Sekarang jadikan jama mu'annas salim. Mudari satu jadikan jama mu'annas salim. Jadi apa? Mudari satu jadikan jama al-mudarrisatu. Tambahkan alif ta dan ta kan cuma dipanjangkan toh. Al-mudarrisatu jadi al-mudarrisatu. Nah, jumlahnya tidak pengaruh, maka tetap hadaratil. Sudah? Satu lagi ketentuan. Yang ketujuh. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek. Muhammad. Ali memukul anjing. Alinya itu fa'il. Memukul itu fi'ilnya. Anjing itu maf'ul bi. Boleh kalimatnya seperti ini. Enggak hapus ya. Memukul apa memukul? Doroba. Masya Allah. Siapa mau pukul sini? Pelakunya siapa? Mau siapa? Ali. Ali. Doroba Aliyun. Ini fa'ilnya. Ini namanya maf'ulun bi. Ini pelaku. Ini objek. Kalimatnya bisa dibalik seperti ini. Doroba kalban. Siapa yang mukul? Ali. Bedanya di mana nanti? Cuma dibedakan saja, ini cuma dhamma, yang ini tetap fathah. Letaknya saja yang berbeda. Artinya tetap sama. Mungkin yang kedua dia mau berhentikan dulu. Doroba kalban. Kan orang-orang pada nebak ini, siapa yang doroba kalban ini? Nah, baru kemudian aliyun. Itu ketentuan yang ke-7. Supaya tahu ini sebagai objek, objek ini biasanya mansub. Mansub dengan apa di sini? Dibedakan seperti itu. Gak mungkin sama. Ini gak mungkin kalbun, gak mungkin. Ya, gak mungkin kalbun. Kalau dia jadi kalbun berarti Ali jadi alian. Nanti anjing memukul Ali. Ali. Kan sudah dibedakan di sini. Jadi tahu. Kalau hurufnya gundul pun bisa ditebak. Kenapa? Karena kalau fathah biasanya ada alif. Bisa ditebak, oh ini objeknya ini. Bisa ditebak juga. Mungkin saja. Sudah, istirahat dulu 5 menit. Masih nanti setelah ini pembahasan fa'il dan latihan.